Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah matan Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad rahimallahu ta'ala. Dan penjelasannya dari Syaikh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Kita masuk pada Al-Qa'idatul Ula. Poin pertama, yang merupakan kaidah tentang mengenal kemusyrikan, yang dengan itu kita bisa mengenal dan mengetahui apa itu Tauhid. Kaidah yang pertama, anta'lama, hendaknya engkau sadari, annal kufar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakui bahasanya Allah taala adalah sang pencipta dan sang pengatur. Wa anna dzalika, namun hal itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah taala. Kul tanyakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Apakah dia adalah zat yang memiliki dan menciptakan pendengaran dan penglihatan untuk makhluknya? Dan zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayakulunallah. Niscaya mereka akan mengatakan, Allah lah yang melakukan itu semua. Fakul, maka sampaikanlah, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Ya, tentang surat Yunus ayat 31 ingin saya bacakan makna globalnya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Katakanlah wahai sang Rasul kepada mereka-mereka orang-orang musyrik kepada Allah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari arah atas dengan Allah turunkan hujan pada kalian? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari bumi dengan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi? Dan demikian juga dengan berbagai macam bahan tambang yang terdapat dalam perut bumi. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati semacam manusia dari air mani? Atau burung dari telur, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, contohnya air mani dari hewan dan telur dari burung. Wa may yudabbirul amra samawati wal ard, dan siapakah yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi, dan urusan langit dan bumi dan makhluk yang ada di langit dan di bumi. Maka mereka akan menjawab, bahasanya pelaku itu semua adalah Allah. Maka sampaikanlah kepada mereka, afala ta'lamuna dzalika, tidakkah kalian mengetahui hal tersebut? Dan bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, maka kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir tidak dijelaskan, ada yang kelewatan, tidak ada penjelasan untuk amma yamliku sam'a wal absar. Kalau yang lainnya semuanya diberikan makna globalnya, namun untuk potongan amma yamliku sam'a wal absar itu kelewatan. Ya, dan amma yamliku sam'a wal absar artinya yang memiliki dalam artian menciptakan pendengar dan penglihatan pada makhluknya. Ya, penjelasannya. Kaidah yang pertama adalah hendaknya engkau ketahui, bahasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya, namun perlu diperhatikan, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu pengakuan global, tidak sempurna. Artinya mereka punya cacat dalam tauhid, tetap punya cacat dalam tauhid rububiyah. Di antaranya, mereka meyakini bahasanya hujan yang menurut bintang tertentu yang menurunkan hujan. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, yaitu mereka mengakui tauhid rububiyah, namun pengakuan ini tidak memasukkan mereka dalam Islam, tidak menyebabkan haram atau terjaganya darah dan harta mereka. Maka ini menunjukkan bahasanya tauhid itu bukan hanya pengakuan terhadap rububiyah Allah. Dan bahasanya yang namanya musyrik bukan hanya kemusyrikan dalam rububiyah saja. Ya, maka di sini di artinya orang itu bisa musyrik dalam rububiyah dan ada orang musyrik dalam hal yang lainnya. Bahkan tidak ada satupun yang melakukan kemusyrikan dalam rububiyah kecuali syawadun minal khalqi. Segelintir yang sedikit dari manusia. Karena setiap umat mengakui tauhid rububiyah. Namun perkataan pensyarah syawadun minal khalqi itu kalau kita bawa ke realita di negeri kita kurang tepat. Di kita jumpai ada orang yang meyakini tempat tertentu itu dikuasai oleh makhluk tertentu. Bencana malapetaka ada di tangannya. Maka Gunung Lawu ada penguasanya, Gunung Merapi ada penguasanya, Pantai Selatan ada penguasanya. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Maka ya kata beliau segelintir yang sedikit dari manusia ini satu hal yang kurang tepat. Artinya boleh jadi maka penilaian semacam ini berdasarkan realita yang dibaca dan diketahui dan disimpulkan. Dan tauhid rububiyah adalah pengakuan bahasanya Allah lah yang mencipta, memberi rezeki. Setelah mencipta Allah masih memberi rezeki. Dan dialah yang menentukan hidup dan matinya makhluk dan mengatur seluruh makhluk. Atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Maka tidak ada satupun makhluk yang mengklaim adanya makhluk yang mencipta selain Allah. Atau memberikan rezeki selain Allah, menghidupkan dan mematikan selain Allah. Bahkan orang musyrik, yaitu orang musyrik jahiliyah, mereka mengakui bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan, mematikan, dan mengatur segala urusan. Misal di surat Luqman ayat yang ke-25, Wala in sa'altahum, jika engkau tanyai mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Di surat Al-Mu'minun, tanyakanlah siapakah Rabb langit yang tujuh dan pemilik ars yang besar, mereka akan mengatakan milik Allah. Bacalah sejumlah ayat yang lain dari sejumlah ayat di akhir surat Al-Mu'minun. Anda akan jumpai bahasanya orang-orang musyrik, mereka mengakui tauhid rububiyah. Demikian juga di surat Yunus yang tadi telah kita baca dan kita terjemahkan. Fahum muqiruna bihada, maka mereka mengakui hal ini. Maka tauhid bukanlah sekedar pengakuan terhadap rububiyah sebagaimana perkataan para ulama ilmu kalam dan para ulama an-nazar. Nazar fa'il dari nazar dan ahlul nazar itu sama dengan ahlul kalam. Dalam akidah mereka fa'innahum, maka mereka para ulama ul kalam mereka yukarriruna menjelaskan bahasanya tauhid adalah pengakuan bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan dan yang mematikan. Tauhid menurut ulama ul kalam juga sebenarnya dibagi tiga. Namun dengan pembagian yang lain. Karena tauhid menurut ahlul kalam adalah meyakini bahasanya Allah itu wahidun fi dhatihi la qasima lahu. Ini adalah zat yang esa dalam zatnya, tidak ada bagian-bagian pada zat Allah. Meskipun ini la qasima lahu ini iskal. Wahidun zat yang esa dalam sifatnya, tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Dat yang esa dalam perbuatannya tidak ada sekutu baginya. Maka untuk wahidun fidati laqasimalahu, jika laqasimalahu itu maknanya adalah tidak menerima kalau Allah memiliki sejumlah hal yang Allah tegaskan kalau Allah memilikinya. Memiliki wajah, tangan dan yang lain, maka tentu tidak tepat. Ini padahal ini tiga definisi tauhid ini definisi tauhid menurut ulama ul kalam ini adalah tauhid rububiyah. Silakan cek buku apapun dari buku ulama ul kalam, maka Anda jumpai mereka tidak keluar dari tauhid rububiyah. Padahal ini bukanlah tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul. Dan pengakuan terhadap tauhid rububiyah ini tidaklah manfaat bagi orangnya. Karena tauhid rububiyah ini diakui oleh orang-orang musyrik dan pentolan-pentolan orang-orang kafir. Kafarah jamak dari kafir. Dan itu tidaklah mengeluarkan mereka dari kekafiran dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Fahada, maka hal ini yaitu mendefinisikan tauhid hanya dengan tauhid rububiyah adalah ghalatun azimun. Adalah kesalahan yang besar. Maka siapa yang meyakini keyakinan ini, mazada ala itiqadi Abu Jahlin, maka dia tidaklah menambahi lebih dari keyakinannya Abu Jahl dan Abu Lahab. Falladhi alaihi al'ana ba'dul muthaqqifin, maka pendapat yang dipegangi oleh sebagian cendekiawan, huwa takrir tauhid rububiyah faqat, yaitu pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja. Dan mereka tidak menyinggung tauhid uluhiyah. Hadza ghalatun azim, ini kesalahan yang besar. Fi musamma tauhid. Musamma di sini definisi. Ini kesalahan yang besar tentang definisi tauhid. Sedangkan kemusyrikan mereka ulama ul kalam mengatakan, ya, musyrik adalah Anda meyakini ada seseorang yang mencipta, yang menjadi pencipta selain Allah, memberikan rezeki selain Allah. Respon kami, ini adalah perkataan Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya tidaklah mengatakan ada satu makhluk yang mencipta selain Allah, memberi rezeki selain Allah. Bahkan mereka mengakui bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, maka kaidah yang pertama memberikan pelajaran bahwasannya kemusikannya orang musik jahiliyah bukan karena faktor rububiyah. Lalu karena faktor apa? Dijawab di kaidah yang kedua, yaitu karena faktor uluhiyah. Dan uluhiyahnya ternyata bukan hanya uluhiyah, murni uluhiyah. Bagaimana bisa kita lihat lebih lanjut. Al-Qa'idah tsaniyah atau kaidah yang kedua, bahasanya mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa meminta kepada berhala-berhala tersebut. Dan kami tidaklah menghadapkan hati kami kepada mereka, kecuali karena dua faktor, karena dua tujuan. Illa litolabil kurbati. Sebagai upaya untuk semakin dekat dengan Allah, wa syafa'at, dan supaya dapat syafa'at. Dalil kalau hal tersebut, ya, menyembah berhala itu dalam rangka kurbah, supaya tambah dekat dengan Allah, adalah firman Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang yang, yaitu orang-orang musyrik. Mereka ittakhadhu min dunihi awliya. Mereka menjadikan selain Allah awliya sesembahan. Maka di sini sesembahan disebut dengan sebutan awliya, jamak dari wali. Artinya sesuatu yang sangat dicintai, untuk mengisyaratkan betapa besarnya cinta orang-orang musyrik dengan sesembahannya, dengan berhalanya. Bahkan mereka rela korban nyawa demi melindungi berhalanya. Maka berhala itu demikian mereka cintai. Nah, berhala-berhala ini mereka mengatakan tidaklah kami menyembah berhala-berhala yang kami sembah illa kecuali supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa sedekat-dekatnya. Sehingga Allah akan memberikan putusan di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga Allah tidak akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang yang bohong lagi sangat ingkar. Az-Zumar ayat ketiga. Saya ingin bacakan maknanya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Dan orang-orang yang memiliki selain Allah awliya minal awthan wa tawarid. Memiliki sesuatu yang dicintai yaitu berhala dan tawarid yang mereka sembah selain Allah. Mu'tadzirina mereka beralasan kenapa menyembah berhala-berhala tersebut. Kenapa mereka memberikan ibadahnya kepada berhala-berhala tersebut. Mereka beralasan dengan mengatakan ma na'budu ha'ula'i illa liqaribuna ilallahi manzilatan. Zulfa dimaknai dengan manzilah. Tidaklah kami menyembah mereka-mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah manzilatan di satu kedudukan. Dan supaya mereka angkat dan mereka sampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Supaya mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Sehingga Allah akan berikan putusan di antara orang-orang yang beriman yang bertauhid. Dan orang-orang kafir yang musyrik pada hari kiamat nanti. Maka yang dimaksud dengan perselisihan adalah perselisihan antara orang yang beriman dan orang kafir. Orang yang beriman mengatakan ibadah hanya boleh untuk Allah. Orang kafir mengatakan ya bisa nyembah Allah, bisa yang lainnya. Nanti Allah akan putuskan pada hari kiamat. Fi makanu fi yakhtalifuna min at-tauhid, dalam tauhid yang mereka perselisihkan. Sehingga Allah tidak akan memberikan taufik untuk hidayah menuju kebenaran orang yang bohong atas nama Allah dan menisbatkan adanya sekutu bagi Allah dan orang yang sangat ingkar dengan nikmat-nikmat Allah pada dirinya. Maka zulfa dimaknai dengan manzilah. Kita lihat penjelasannya. Al-qaidatu tsaniyatu, orang-orang musyrik yang Allah sebut sebagai orang musyrik dan Allah vonis mereka itu kekal di neraka. Mereka ternyata tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah. Hanyalah mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Maka mereka tidak mengatakan bahasanya sesembahannya mencipta dan memberi rezeki ma'allahi selain Allah. Dan bahasanya berhala-berhala mereka bisa memberikan manfaat atau bahaya dan mengatur urusan selain Allah. Dan mereka hanya menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah sebagai pemberi syafaat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka di surat Yunus. Yang nanti juga akan ada di matan. Wa ya'butuna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i sufa'auna indallah. Ayat 18, saya bacakan maknanya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Orang-orang musyrik menyembah selain Allah alihatan, sesembahan yang mereka anggap sebagai sesembahan. Yang itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menimpakan bahaya. Wal ma'budu bilhaq, dan sesembahan yang berhak disembah, itulah yang bisa memberikan manfaat dan menimpakan bahaya jika dia mau. Dan mereka berkomentar tentang sesembahan-sembahan mereka. Ha'ula'i wasata'u yashfa'una lana indallahi. mereka ini adalah pemberi, para perantara yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah, sehingga Allah tidak menyiksa kami karena dosa-dosa kami. Nah, fahum mu'tarifuna, maka mereka kembali ke buku, wahum, dan mereka mengakui hal ini, bahasanya berhala yang mereka sembah tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memberi bahaya. Namun mereka jadikan mereka-mereka ini syafaat sebagai pemberi syafaat, itu perantara di sisi Allah untuk terpenuhi hajat mereka. Mereka menyembelih hewan lahum untuk berhala, bernadar untuk berhala. Bukan karena berhala itu mencipta atau memberi rezeki atau memberi manfaat dan bahaya dalam keyakinan mereka. Wa innama, hanyalah karena mereka berhala-berhala ini menjadi perantara dan penghubung bagi mereka di sisi Allah, yang akan berikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Inilah akidahnya orang-orang musyrik jahiliyah. Wa anta, dan anda tatkala anda diskusi saat ini dengan kuburian, penyembah kubur, minal kuburiyin, dari para penyembah kubur, mereka mengatakan perkataan ini, sawa'an bisawa'in, sama persis. Yakul, mereka yakul, dia mengatakan, aku tahu bahasanya wali ini atau orang sholat ini tidak bisa menimpakan bahaya, tidak pula bisa memberi manfaat. Namun dia adalah orang saleh. Wa uridu minhu, dan aku ingin syafaat dari orang saleh ini untukku di sisi Allah. Dan syafaat fiha syafaat, itu ada syafaat yang benar dan ada syafaat yang tidak benar. Syafaat yang benar wasahihah, dan yang benar adalah syafaat yang terpenuhi, tawaffara, terpenuhi pada syafaat tersebut dua kriteria. Yang pertama adalah dengan izin Allah, yang kedua orang yang diberi syafaat adalah orang yang bertauhid. Yaitu orang yang bertauhid namun dia usah pelaku maksiat. Maka orang yang beriman, orang yang bertauhid itu tidak mesti terjamin dia adalah ahli taat. Bisa juga, maka boleh jadi dijumpai atau tidak sedikit dijumpai atau banyak dijumpai orang yang bertauhid dan dia penggemar dosa. Maka jika tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, maka syafaat adalah syafaat yang batil, syafaat yang tidak benar. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idzni, kecuali dengan izin Allah, di ayat kursi di surat Al-Baqarah. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridai. Siapa itu orang yang Allah ridai? Orang yang bertauhid. Namun dia perlu mendapatkan syafaat karena dia usah, karena dia pelaku maksiat. Adapun orang kafir dan musyrik, maka yang berlaku untuk mereka ayat-ayat yang menegaskan bahasanya syafaatnya pemberi syafaat itu tidak manfaat bagi mereka. Malidzalimina min hamim wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang yang zalim, yaitu orang yang musyrik, kawan dekat, tidak pula pemberi syafaat yang ditaati, yang diterima syafaatnya. Maka mereka mendengar istilah syafaat, namun mereka tidak mengetahui pengertiannya, maknanya. Dan pergilah mereka mencari syafaat dari mereka, dari berhala-berhala itu tanpa izin Allah. Bahkan mereka memintanya kepada orang yang orang tersebut adalah orang yang menyekutukan Allah, yang tidaklah manfaat baginya syafaat pemberi syafaat. Maka mereka ini tidak mengetahui pengertian syafaat, syafaat yang benar dan syafaat yang tidak benar. Nah, kemudian kembali ke matan. Jadi kemudian sudah kita baca juga wa dalilul syafaati, dalil kalau mereka mencari syafaat dengan syiriknya, dari surat Yunus ayat yang ke-18. Ya, maka berdasarkan surat Az-Zumar dan surat Yunus, maka kita lihat bahasanya kemusikan orang musik jahiliyah itu dalam masalah ibadah, itu dalam masalah uluhiyah. Non ibadah mereka kepada selain Allah itu bukanlah untuk murni mendekatkan diri kepada selain Allah. Dan mereka menyembah selain Allah, menyembah makhluk dalam rangka supaya mendapatkan zulfa, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sebenarnya yang jadi isi kaidah yang kedua itu sampai wadalilu syafa'ah. Adapun wasyafa'atu syafa'atan, ini penjelasan melebar. Ini, karena nyinggung syafaat, ya sudah sekalian, ini bablas sedikit ini, tentang syafaat. Tapi inti kaedah cuma sampai wadalu syafaati kauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillah dan seterusnya. Nah, maka wasyafaatu syafaatan itu istitrat. Itu ya, pembahasan yang melebar karena ya, menyinggung hal itu, karena menyinggung syafaat kemudian melebar ke syafaat. Dan syafaat ada dua macam, syafaat yang manfiyah, syafaat yang tidak ada. Ini boleh jadi diyakini adanya oleh sebagian orang namun realitanya tidak ada. Karena syafaat musbatah, syafaat yang memang real ada. Ya, syafaat yang tidak ada meskipun ya, dianggap ada oleh sebagian orang adalah makan adalah syafaat yang dimintakan kepada selain Allah. Ya, maka bentuknya ya, minta syafaat kepada selain Allah. Dalam hal yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, infakalah sebagian yang rezeki yang telah kami berikan pada kalian sebelum datang satu hari yaitu hari kiamat. Tidak ada jual beli di hari kiamat, tidak pula ada khullah kekasih hati, tidak orang yang dicintai, tidak pula ada syafaat. Ya, maka Allah meniadakan adanya syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Penjelasannya. Asyafa'atulaha surutun walaha quyudun. Maka syafaat itu memiliki syarat dan memiliki batas-batas tidak mutlak. Syafaat ada dua macam, syafaat yang tidak ada. Karena Allah menegaskan tidak adanya. Itulah syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang memberikan syafaat indallah di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ini, makhluk yang paling mulia penutup para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberikan syafaat untuk penduduk mahsyar pada hari kiamat. Maka beliau tersungkur dalam keadaan bersujud di hadapan Allah, kemudian berdoa, memuji dan menyanjung Allah. Dan terus-menerus bersujud, sampai dikatakan pada beliau, angkatlah kepalamu, sampaikan dan didengar, berilah syafaat dan dikabulkan. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat, illa ba'dal idni, kecuali setelah mendapatkan izin. Ya, maka mereka menyembah berhala-berhala tersebut ya, karena menginginkan untuk supaya berhala-berhala ini memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ya, syafaat di sisi Allah di sini bukan berarti syafaat di akhirat. Ya, karena namun syafaat tersebut yang diinginkan untuk terjadi itu syafaat di dunia. Ini cuma di sisi Allah. Karena orang jahiliyah mereka bersepakat tidak adanya, sepakat dalam berkeyakinan tidak adanya hari akhir, tidak adanya hari berbangkit. Ini ijma mereka, kesepakatan mereka ini disampaikan oleh Asy-Syaukani di kitabnya Fathul Qadir ketika menjelaskan surat An-Naba. Atau saya bacakan. Tentang alladzi hum fihi mukhtalifun. Maka maknanya adalah mereka berselisih tentang Al-Quran. Sebagian mengatakan Al-Quran itu sihir, sebagian lagi mengatakan syair, sebagian lagi adalah perdukunan, yaitu mantra-mantra perdukunan. Sebagian lagi mengatakan itu dongeng. Maka fi di sini mereka berselisih. Yang mereka perselisihkan di sini menurut Syaukani bukan hari akhir, namun Al-Quran. Kenapa? Ammal ba'thu faqad ittafaqal kuffaru idzaka ala ingkarihi. Sedangkan hari berbangkit, maka orang-orang kafir sepakat, orang-orang kafir idzaka ketika itu. Itu orang kafir jeliyah. Ittafaqa sepakat ala ingkarihi. Kalau mengingkari adanya hari berbangkit. Mengingkari akhirat. Ya, sehingga mereka berharap dengan menyembah berhala tersebut, berharap syafaat indallah di sisi Allah, ini jangan dipahami syafaat di akhirat. Ya, karena mereka sendiri sepakat untuk tidak mengimani al-ba'ats. Dan ba'ats ini ya, sebenarnya bagian dari rububiyah. Ya, Allah kuasa untuk membangkitkan makhluk. Maka mereka mengkari ba'as hari berbangkit, bahkan sepakat dengan hal ini, menunjukkan kalau pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah itu tidak sempurna. Nah, kemudian kembali ke matan terlebih dahulu. Wa syafa'atul mutsbatatu hiyallati tutlabu minallahi. Kemudian syafaat yang real adanya adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ati. Ya, maka ini jawaban tentang pertanyaan, bukankah Allah bisa mengampuni langsung, bisa ngasih rezeki langsung, kenapa pakai syafaat? Apa tujuannya dan apa fungsinya? Maka jawabannya ada di kalimat di matan. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ati. Dan orang yang memberi syafaat itu mau dimuliakan dengan memberi syafaat. Dan orang yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridai ucapannya dan perbuatannya. Yang baru, dan ini baru dapat memberi syafaat ba'dal idzni, setelah diberi izin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada bisa memberikan syafaat indah di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ya, penjelasannya, syafaat yang real adanya ialah titakunu li ahli tauhid. Itulah syafaat yang akan didapatkan oleh orang yang bertauhid. Karena orang yang musyrik tidaklah manfaat baginya syafaat. Maka orang yang yuqaddim memberikan ya, hewan kurban untuk kubur, yang memberikan hewan sesaji untuk kubur, memberikan nadar untuk kubur, mereka ini musyrik. Syafaat tidak manfaat baginya. Wa khulasatul qaul, kesimpulannya, syafaat yang tidak ada, ya, syafaat yang ditiadakan karena memang aslinya tidak ada, meskipun dianggap ada oleh sebagian orang, itulah syafaat yang dimintakan. Ya, bighair idznillah, tanpa izin Allah, atau dimintakan untuk orang musyrik. Syafaat yang real ada adalah syafaat yang terjadi setelah dapat izin dari Allah, dan itu ditujukan untuk orang yang bertauhid. Ya, maka di kaidah yang pertama dijelaskan, kemusyrikan orang jahiliyah bukan dalam rububiyah. Terus dalam hal apa? Jawabannya di kaidah yang kedua, dalam uluhiyah. Bahkan uluhiyahnya bukan murni uluhiyah, namun uluhiyah dalam rangka supaya mendapatkan manzilah, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah yang ketiga ini menyanggah anggapan sebagian orang yang beranggapan bahasanya musyriknya orang musyrik jahiliyah itu karena mereka menyembah patung berhala. Nah, kalau enggak nyembah patung itu tidak musyrik. Karena yang namanya musyrik itu nyembah patung. Maka jawabannya ada di kaidah yang ketiga. Bahasanya kemusyrikan itu tidak hanya terbatas pada menyembah patung, namun menyembah makhluk, menyembah selain Allah, siapapun dia, patung atau yang lainnya. Maka al-qa'idah itu salah satu kaidah, poin yang ketiga, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah-tengah masyarakat yang mereka ini tercerai-berai dalam masalah ibadah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi dan orang saleh, ada yang menyembah batu dan pohon, ada yang menyembah matahari dan rembulan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di antara mereka. Penjelasannya, kaidah yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menemui sejumlah manusia, sejumlah orang dari kalangan orang-orang musyrik. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari dan rembulan, ada yang menyembah al-asnam, patung, batu dan pohon, dan ada yang menyembah wali dan orang soleh. Hada ini adalah bagian dari jeleknya kemusyrikan, bahasanya orang-orang musyrik tidaklah bersepakat dalam satu hal. Lain halnya dengan orang-orang yang bertauhid, maka sesembahan mereka tunggal dan sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah tuhan-tuhan yang bercerai-berai itu yang lebih baik ataukah Allah Zat yang Esa dan Zat yang Maha Kuasa? Tidaklah kalian menyembah selain Allah kecuali sekedar nama yang kalian namai. Kalian kasih nama ini sesembahan padahal bukan. Maka di antara salfiyat, sisi negatif kemusyrikan dan kebatilan kemusyrikan, biasanya orang musyrik itu tercerai-berai dalam ibadahnya. Mereka tidaklah disatukan oleh dhabitun, parameter yang sama. Karena mereka tidak berjalan di atas kaedah, namun mereka berjalan di atas ahwa'ihim, hawa nafsu mereka. Dan provokasi orang-orang yang menyesatkan. Maka banyaklah perpecahan di antara mereka. Sehingga nasib orang musyrik itu Allah bayangkan di Allah gambarkan di surat Az-Zumar ayat 29. Allah memberikan gambaran permisalan seorang yang yaitu budak. Fihi budak ini milik syuraka sejumlah orang mutasyakisyuna yang berselisih. Dan rajulan seorang budak salama li rajulin milik satu orang, sehingga dia jelas apa saja keinginan tuannya. Samakah dua orang ini, dua jenis budak ini? Tentu tidak sama. Segala puji milik Allah, bahkan mayoritas mereka tidak berilmu. Maka orang yang menyembah Allah saja, semisal budak, yu'abidu saksun yang diperbudak oleh satu orang, sehingga dia nyaman bersama tuannya. Dia tahu maksud tuannya, mengetahui permintaan tuannya, sehingga dia nyaman dengan tuannya. Dan orang musyrik, semisal, ya, orang yang memiliki beberapa pemilik, dan dia tidak mengetahui siapakah yang dia bisa buat ridha di antara mereka. Karena masing-masing dari pemilik punya keinginan, masing-masing punya talabun permintaan, masing-masing punya rohbatun hasrat, masing-masing ingin supaya budak ini datang ke rumahnya. Oleh karena itu Allah katakan, Allah membuat permisalan, Allah membuat gambaran, pertama budak yang dimiliki oleh syuraka, oleh banyak orang yang mutasyakisuna, berselisih. Artinya dimiliki oleh iddatu askhas, beberapa orang yang dia tidak mengetahui siapakah yang harus dia senangkan dari banyak orang ini. Dan milik satu dan seorang budak yang salam milik rajulin, murni milik satu orang. Pemiliknya saksun wahidun, satu person. Maka budak ini nyaman dengan tuannya. Inilah permisalan yang Allah buat bagi orang musyrik dan orang yang bertauhid. Ya, mutasyakisuna di mukhtasar fi tafsir maknanya mutanazi'in, orang yang berselisih. Jika dia membuat salah Salah satu senang, dibikin marah yang lainnya. Maka dia dalam bingung dan bingung. Rajulan salaman li rajulin, salaman maknanya khalisan murni. Milik satu orang. Fal musyrikuna, kembali ke buku. Maka orang musyrik mereka tercerai-berai dalam ibadah mereka. Dan Nabi memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan antara mereka. Nabi memerangi wasani, penyembah berhala. Semisal penduduk Mekah di perang Badar, perang Uhud. Nabi memerangi Yahudi, contohnya di perang Khaybar. Nabi memerangi Nasrani, contohnya di perang Tabuk, perang Nabi dengan Romawi. Yang mereka adalah orang-orang beragama Nasrani. Nabi memerangi Majusi dan Nabi memerangi semua orang musyrik. Nabi memerangi orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah wali dan orang soleh. Nabi tidak beda-bedakan antara satu dengan yang lain. Maka kaidah yang ketiga ini isinya adalah sanggahan untuk orang-orang yang mengatakan bahasanya orang yang menyembah patung berhala tidaklah semisal dengan orang yang menyembah orang yang soleh, menyembah malaikat. Mereka itu menyembah batu dan pohon, menyembah benda mati. Adapun orang yang menyembah rajulan salihan, seorang yang saleh dan seorang wali, laisa misla alladhi ya'budu al-asnam, maka dia tidak semisal dengan orang yang menyembah patung berhala. Mereka inginkan dengan hal ini bahasanya orang yang menyembah kubur saat ini hukumnya berbeda dengan orang yang menyembah patung berhala, maka tidak dikafirkan dan perbuatannya tidak dinilai sebagai kemusyrikan dan tidak boleh diperangi. Maka kami katakan Rasul tidak membeda-bedakan di antara mereka. Rasul menganggap mereka semua sama musyrik. Nabi halalkan darah dan harta mereka tanpa dibeda-bedakan, tanpa Allah beda-bedakan di antara mereka. Maka orang yang menyembah Al-Masih Isa dan Al-Masih adalah utusan Allah, meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Orang Yahudi, sebagian mereka menyembah Uzair, dan Uzair itu ada yang mengatakan Nabi, dan ada yang mengatakan orang saleh Bani Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, dan tidak membedakan di antara mereka, di antaranya perang Khaybar. Maka orang yang musyrik, maka kemusyrikan itu tidak ada bedanya antara yang menyembah orang saleh, menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon. Karena kemusyrikan definisinya adalah menyembah selain Allah. Kainan mangkana siapapun dia. Maka tidak dibedakan. Oleh karena itu, Allah katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an itu nakirah, didahului larangan, sehingga maknanya ta'umu kula syai', mencakup segala sesuatu. Ta'umu kula man, mencakup semua orang yang dijadikan sekutu selain Allah, baik malaikat, rasul, orang soleh, wali, batu ataupun pohon. Kembali ke matan, wa dalil dan dalil, bahasanya rasul tidak membedakan antara penyembah penyembah patung, batu dan pohon dengan penyembah orang saleh. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, yaitu ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Penjelasannya, ayat ad-dalil ala dalil, bahasanya semua orang musyrik diperangi tanpa dibedakan di antara mereka sesuai dengan apa yang disembah. Adalah firman Allah Ta'ala, waqatiluhum, perangilah mereka. Ini ayat ini bersifat umum untuk semua orang musyrik. Tidaklah dikecuali, ayat ini tidaklah mengecualikan satu pun. Tsumaqal, kemudian Allah katakan, hatta la takuna fitnah, sehingga supaya tidak ada fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah adalah kemusyrikan. Artinya tidak dijumpai kemusyrikan. Dan ini bersifat umum semua kemusyrikan. Baik musyrik dengan menyembah wali dan orang soleh, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, atau menyembah rembulan. Dan adalah agama, yaitu ibadah seluruhnya untuk Allah. Tidak ada dalam ibadah sekutu bagi siapapun kainan makanan siapapun dia. Maka tidak ada beda antara musyrik dengan menyembah wali dan orang soleh, ataukah menyembah batu, menyembah pohon, menyembah setan dan yang lain. Ya, kembali ke matan, dalil adanya orang yang menyembah matahari dan rembulan adalah firman Allah Ta'ala. Wa min ayati, dan di antara tanda kekuasaan Allah dalam malam dan siang, matahari dan rembulan. Janganlah kalian bersujud untuk matahari, jangan pula bersujud untuk rembulan. Dan dalil adanya yang menyembah malaikat, firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, dan tidaklah malaikat memerintahkan kalian agar kalian jadikan malaikat dan para nabi arbaban sebagai Tuhan. Adanya orang yang menyembah nabi. Dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, apakah engkau pernah katakan kepada manusia, itakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Isa mengatakan, maksudnya engkau ya Allah tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak aku tidak punya hak untuk mengatakannya. Jika aku telah mengatakannya, sungguh engkau mengetahuinya. Karena engkau mengetahui apa yang ada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sehingga engkau adalah zat yang maha mengetahui. Innaka anta alamul ghuyub, mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, penjelasannya. Ya, maka ayat ini di surat Fusilat ayat 37 menunjukkan bahasanya ada yang menyembah matahari dan rembulan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang salat sunnah saat terbit matahari dan pada saat tenggelamnya. Rasul melarang baik salat wajib ataupun salat sunnah ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam dalam rangka menutup jalan keburukan. Karena ada orang yang menyembah matahari ketika terbitnya dan bersujud kepada matahari ketika tenggelamnya. Maka kita dilarang untuk sholat di dua waktu ini, yaitu dilarang sholat sunnah di dua waktu ini. Wa in kanat as-shalatu lillah, meskipun sholatnya untuk Allah, maka kita dilarang sholat di dua waktu ini, matahari terbit dan matahari tenggelam, meskipun sholatnya itu ditujukan untuk Allah. Akan tapi lama kana fi sholati fi hadzal waqti, karena sholat di waktu ini punya kemiripan kesupaan dengan kelakuan orang-orang musyrik, maka hal tersebut dilarang dalam rangka menutup jalan kejelekan yang bisa mengantarkan pada kemusyrikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran larangan kemusyrikan dan menutup dara'i' jalan-jalan kemusyrikan yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya terlarangnya tasabuh itu tidak disyaratkan pelakunya berniat meniatkannya. Maka seorang muslim yang sholat sunnah ketika matahari terbit tidak ada maksud untuk menyembah matahari. Demikian juga ketika seorang muslim sholat sunnah saat matahari tenggelam. Namun karena hal itu berdampak sama Namun karena ini dampaknya ada kemiripan kesupaan antara orang yang beriman dengan para penyembah matahari, maka terlarang dengan alasan musyabahah. Maka ini menunjukkan terlarangnya tasabuh itu tolak ukurnya realita, bukan asumsi dan anggapan. Dan lanjut di sarahnya. Dalil adanya penyembah malaikat adalah ayat yang dimaksudkan ila akhirihi. Dalam maka ini menunjukkan bahasanya ada yang menyembah malaikat, nabi. Dan itu adalah orang wa anna dhalika syirkun. Dan bahasanya itu adalah kemusyrikan. Maka para penyembah kubur di zaman ini mereka mengatakan, orang yang menyembah malaikat dan nabi dan orang yang soleh itu tidak kafir. Ya, kemudian poin yang ke-13, dalil kalau adanya orang yang menyembah nabi. Ya, hadza fihi, maka di sini terdapat dalil bahasanya menyembah para nabi adalah kemusyrikan semisal menyembah berhala. Maka isi poin ini adalah sanggahan pada orang yang membedakan masalah ini di antara para penyembah kubur. Dan dalam hal ini terdapat sanggahan pada mereka-mereka yang mengatakan kemusyrikan adalah menyembah patung berhala. Dan tidak boleh disamakan menurut mereka antara orang yang menyembah patung berhala dengan orang yang menyembah wali atau orang saleh. Mereka mengingkari disamakannya mereka-mereka ini. Dan mereka beranggapan bahwasanya kemusyrikan terbatas pada menyembah patung saja. Dan ini adalah satu kesalahan yang gamblang dari dua sisi. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran mengingkari semuanya. Dan Allah memerintahkan untuk memerangi semuanya. Kemudian alasan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membedakan antara penyembah berhala dan penyembah malaikat atau orang saleh. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini, biar besok ada masih ada cukup yang agak banyak yang masih kita bisa baca. Maka ya, materi kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, Sat, ada pertanyaan, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatan meng-cover kegiatan wisuda wisata di Jepang. Kemudian dalam salah satu kegiatannya datang ke kuil Shinto. Ritualnya adalah sebelum masuk kuil harus membungkuk dahulu dan cuci tangan, minum air yang disediakan, tepuk tangan dan lain sebagainya. Diakhiri dengan membungkuk lagi. Apakah ikut ritual ini tidak bermaksud menyembah, hanya ingin menulis atau meliput? Apakah kegiatan dikategori syirik? Jazakumullah khairan. Iya, itu syirik, membatalkan keislaman dan keimanan, karena batal Islam tidak hanya dengan keyakinan ya, ingin menyembah selain Allah, namun cukup dengan perbuatan. Sebagaimana kaidah Syafi'iyah, bahasanya orang yang berbuat dengan perbuatan khas orang musyrik, maka dia musyrik. Ini kaidah Syafi'iyah. Di antara kaidah pembatal keimanan menurut Syafi'iyah adalah orang yang melakukan perbuatan yang khasnya orang-orang musyrik dalam kegiatan ibadah mereka, dia musyrik. Nah. Baik, Ustaz. Seandainya telah terjadi dan hal tersebut merupakan kesyirikan, apa yang harus dilakukan karena selesai meliput dan kegiatan tersebut telah difilmkan oleh pihak penyelenggara dan filmnya sudah beredar dari Umu Amar di Amerika, jazakumullah khairan. Ya, wajib disadari itu dosa yang sangat besar yang telah dilakukan. Ya, wajib bertobat dengan sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang Arab lebih didahulukan dalam hal menyampaikan agama jika sama-sama berilmu dengan orang ajwam berilmu? Ajam. Apa yang dimaksud didahulukan? Saya tidak faham apa yang dimaksudkan dengan didahulukan. Realitanya para ulama kita banyak yang non-Arab. Ya, Bukhari, Muslim itu bukan orang Arab. Dan ya, mereka jadi rujukan. Maka yang jadi rujukan adalah ilmu itu sendiri. Ya, kalau pakarnya adalah orang yang ajam, ya dia yang jadi rujukan. Kalau pakarnya orang yang darahnya darah Arab, ya dia jadi rujukan. Nah. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.